Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, walhamdulillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dari beberapa qawaid dan nasaih, kaidah-kaidah dan nasihat-nasihat dari Asy-Syaikh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul hafidahullahu taala. Kita masuk kepada kaidah yang terakhir dari 10 kaidah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, selain daripada kaidah yang ke-11 yaitu tentang perkara ikhlas. Nah, maka berkata beliau hafizahullah, al-qa'idatul 'ashirah, kaidah yang ke-10. Wa minal umuril muhimmah fi hadzal janib al-'ilmu, al-'ilmu. Katsirun minas salafiyyin salafiyyun, lakin ma yataqaddama atau lakin ma yataqaddamu fil ilm ma yata'allam ma yaqra'u al-kalam al-ulama al-ma'rufin ma yasma'u li ashritatihim al-ilmu nahnu bihajatin ilayh li'anna al-ilma bi'idhnillahi azza wa jal فيه الخشية لله وفيه معرفة الحق من الباطل بتفاصيلهما وفيه معرفة كيف تعبد الله عز وجل وفيه أيضا معرفة كيف تتعامل مع الأحداث والمشاكل. Kata beliau hafizahullah, minal umur al-muhimmah, di antara perkara yang penting, dari perkara-perkara yang penting di dalam kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan adalah perkara al-ilmu, yaitu pentingnya kita memiliki ilmu. Naam. Ilmu kathirun minas salafiyin. Salafiyun. Kebanyakan dari para salafiyun ahlus sunnah wal jamaah, mereka sebagai seorang salafi sunni, tetapi disayangkan ma yataqaddamu fil ilm, dia tidak bersemangat terhadap ilmu. Ma yata'allam, dia tidak berupaya untuk belajar. Ma yaqra'u kalam al-ulama al-ma'rufin, dia tidak membaca kalam, perkataan-perkataan para ulama yang ma'ruf, ulama-ulama yang dikenal, terkenal sebagai ulama sunni salafi, ahlus sunnah salafiyah. Ma yasma' li asyiratatihim, dia tidak pula mau mendengarkan kaset-kaset mereka para ulama kita. Maka ikhwan wal akhwat sekalian, hafidhakumullah, nahnu bihajatin ilaih, kita semua sangat butuh dengan ilmu tersebut. Lianna al-ilma biiznillah azza wa jal fihi al-khasyatu lillah. Karena ilmu ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ma'rifatul haqqi minal batil bitafasilihima. Juga pada ilmu tersebut kita dapat membedakan al-haq, dapat mengetahui al-haq dari al-batil, kebenaran dari kebatilan, dengan rincian-rinciannya. Dengan rincian-rincian dari kebenaran tersebut demikian pula rincian-rincian terhadap suatu kebatilan. Wa fihi ma'rifatun kaifa ta'budullah, juga pada ilmu itu dengannya engkau dapat mengetahui bagaimana engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, mentauhidkan, menyendirikan Allah dalam segala jenis ibadah, dan juga dengannya kita dapat mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan, lawan daripada kemurnian ibadah. Kita dapat mengetahui jenis-jenis kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan yang besar, yang kecil, yang tersamarkan. Juga wa fihi aidan ma'rifatun kaifa tata'amalu ma'al ahdathi wal masyakil. Selain dari itu pula dengan ilmu engkau dapat mengetahui, engkau dapat mengenal bagaimana bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah, amal terhadap ahdath wal masyakil, terhadap kejadian-kejadian yang terjadi, terhadap muskilah-muskilah, problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kita. Dengan ilmu kita dapat berbuat, beramal dengan amalan yang sebenarnya. kita dapat bertindak dengan tindakan yang sebenarnya, bersikap dengan sikap yang benar, dengan bimbingan para ulama, ulama kita. Kathirun minal masyakil allati hasalat bainas syabab tajidu marja'aha lil jahli bil ilmi syar'i au ittiba'il hawa wa i'jabi kulli dhi ra'yin bi ra'yih kama fi hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikatun hawan muttaba'un wa syuhun muta'un wa i'jabu wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Faqad taqulu lahu wa tansahuhu ma yasma' bal yaqulu laka la ana ara kadha wa kadha. Kemudian kata beliau hafizahullah, kathir minal masyakil, kebanyakan dari problem-problem, muskila-muskila yang terjadi di antara para pemuda salafiyin, ahli sunnah wal jamaah, ternyata ketika kita melihat kembali dari problem-problem muskila-muskila tersebut, kita mendapati kebanyakannya itu sumbernya adalah al-jahlu bi syar'illah, bi ilmi syar'i, yaitu kejahilan terhadap syariat Allah, terhadap ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Atau yang kedua, ternyata ketika seorang tersebut dia punya ilmu, tetapi dia lebih mengikuti ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Sebenarnya dia punya ilmu dan tahu kaidah-kaidah tersebut, tetapi hawa nafsu yang lebih unggul, syubhat yang lebih unggul, maka dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada ilmu tersebut. Atau yang ketiga, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, seseorang yang lebih mengikuti ra'yu dan bangga dengan ra'yunya, lebih mengikuti kecerdasan, kepintarannya, akalnya, dan bangga dengan akalnya tersebut, sehingga dia lebih mengikuti pendapat ra'yu akalnya tersebut dibanding dengan mengikuti ilmu, kaidah-kaidah ilmiah tersebut yang dibimbingkan oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah bersabda, salatun muhlikatun, tiga perkara yang membinasakan, hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wasyuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati, wa'ijabul mar'i binafsih, dan ketika seseorang bangga dengan akal dan pendapatnya, ro'yunya, bahwa dialah yang paling pintar, yang paling memiliki kecerdasan, yang paling memiliki kekuatan hafalan, sehingga dia bangga dengan ro'yu tersebut, bangga dengan kecerdasan tersebut, maka ini adalah perkara yang muhlikat, perkara yang membinasakan. Naam, membinasakan dirinya sendiri dan juga membinasakan selainnya. Naam, membinasakan orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang yang mukallidin, yang taklid dan fanatisme padanya, juga binasa bersamanya. Fanas'alullaha assalama wal afiyah. Naam. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sangatlah banyak di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Demikian pula sifat bukhl, kebakhilan, kemudian ujub, berbangga dengan ra'yu dan pendapatnya, akalnya, kecerdasannya. Fanasallallahu assalama wal afiyah. Faqad takulu lahu wa tansahuhu ma yasma'. Terkadang kata beliau hafizahullah, engkau katakan pada orang tersebut kebenaran dan engkau menasihati dia, tapi dia tidak mau mendengar. Bahkan dia sebaliknya berkata padamu, la ana ara kadza. Tidak, aku lebih memilih berpendapat demikian-demikian. Naam. Inilah sebab i'jabul mar'i binafsihi. Ketika orang-orang sudah lebih kagum dengan kecerdasannya, tertipu dengan kepintarannya, akhirnya yang ditimbulkan darinya adalah muhlik, halakat, kebinasaan-kebinasaan. Sampai-sampai ulama pun yang memberikan nasihat sudah tidak didengarkan, karena sudah merasa bahwa dirinya sederajat dengan ulama tersebut, atau apalagi kalau yang menasihati sekedar ustaz, dia lebih melihat dirinya tinggi, lebih besar. Naam, lebih cerdas, sehingga menghalangi dia untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lainnya. Naam, anta man hatta tara. Kata beliau rahimah hafizahullah, engkau siapa hingga engkau harus melihat demikian? Menurut pendapat saya demikian. Siapa engkau dibanding dengan ulama? Dibanding dengan kibarul ulama, sehingga dengan begitu berani dan tajarru lancang untuk kemudian engkau menyatakan pendapat saya demikian, saya tidak mencocoki pendapat alim tersebut sekalipun banyak, apalagi kalau hanya sendirian alim tersebut, sendirinya ulama tersebut, saya tidak menerimanya. Naam. Hal anta indaka minal ilm ma tuhassinu bihi nafsak wa tahmiha minal zalal wal khatal. Apakah engkau wahai fulan, di sisimu ada ilmu yang dengan ilmu itu engkau mampu melindungi dirimu, menjaga dirimu dari ketergelinciran-ketergelinciran, dari syubhat-syubhat, dari kesesatan-kesesatan. Subhanallah. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La najid, dan ini kita tidak dapati. Kebanyakan masyakil, problem yang terjadi di tengah-tengah dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, di tengah salafiyin, Naam, banyak kita dapati ternyata sumbernya kejahilan dari ilmu. Naam. Tidak memahami kaidah yang benar. Dan sebaliknya, lebih memilih dan mengarah kepada syubhat. Yang kedua, kalau dia punya ilmu, dia mengikuti hawa nafsunya, atau karena tertipu dengan kecerdasannya, kepintarannya, sehingga semua ini adalah perkara yang muhlikah, perkara yang membinasakan. Al-jahal membinasakan, ittiba'ul hawa membinasakan, i'jabu kulli dhira'in bira'ih, bangga, kagum dengan kecerdasannya, menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, ini juga hal yang membinasakan. Nah, inilah kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah dakwah ahli sunnah. Problem-problem yang terjadi di tengah-tengah para salafiyin. Fal ilmu amruhu muhimmun fil manhaji salafi. Ilmu ini perkaranya sangat penting di dalam manhaj salaf. Al ilmu fil rudud. Al-ilmu fi qira'ati abwab al-ilmi fi at-tauhid wal fiqh wa nahwi dhalik min al-umur allati yahtajuha al-mar'u fi ibadatihi li rabbih fi yawmihi wa lailatihi. Ilmu perkaranya sangat penting di dalam manhaj salaf, dalam kita menjalani dakwah ahli sunnah wal jamaah ini. Ilmu adalah perkara yang sangat penting, prinsip. Naam, tidak boleh kita bermasa bodoh, acuh tak acuh dan tidak mau tahu dengan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, di pelupuk mata kita, berbagai bentuk firqah, berbagai bentuk duat, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, yang mengajak kepada syubhat. Kita tetap dalam kondisi acu tak acu, bermasa bodoh dan tidak mau tahu. Tidak ada usaha untuk membekali diri dengan ilmu qawaid syar'iyah, dengan kaidah-kaidah syar'iyah al-qawiyah, kaidah yang kuat, yang tentunya dibangun di atas bimbingan para ulama kita. Lebih-lebih para ulama-ulama yang sekali lagi terulang-ulang saya ucapkan, yaitu ulama-ulama al-mutakhassisun, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut, dalam ilmu rudud, ilmu bantah-membantah, dalam menjelaskan tentang syubhat, syubhat-syubhat dan firqah-firqah yang menyimpang. Terkhususkan kepada mereka ini, ulama-ulama kita. Naam, hendaklah kita punya perhatian untuk membekali diri dengan ilmu tersebut. Naam, sebagian dari ikhwan salafi menyatakan diri salaf, salafi. Sebenarnya ini ucapan yang berat, yang konsekuensinya harus dibangun di atas ilmu, harus berupaya mencari ilmu, membekali diri dengan ilmu, baik dengan mendengarkan kaset-kaset para asatidah, kalau yang mampu mendengarkan kaset langsung dari para ulama. Tetapi yang tidak, kebanyakan yang tidak mampu, sekarang fasilitas begitu mudah dan lengkap, kita bisa mendengar, membaca, mendengarkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Cari, bertanya, jangan bermasa bodoh. Subhanallah, sebagian ikhwan salafi setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, tidak ada perkembangan sama sekali. Wala haula wala quwata illa billah, melainkan semakin merosot dan merosot. Ini musibah. Ini musibah wallah. Naam. Kenapa saya katakan semakin merosot, amalannya semakin rendah, semakin berkurang. Yang awalnya masih pelihara jenggot, setelah itu dicukur. Yang awalnya masih mengangkat celananya tampak bahwa dia tidak isbal, tidak musbil, diturunkan sampai menyentuh mata kaki agar tidak terlalu kentara, tidak terlalu jelas, mungkin di kantornya atau di tempat aktivitasnya. Naam, ini seorang salafi. La, amalan seorang salafi tidak demikian. Naam, seorang salafi tidak malas untuk menuntut ilmu, punya usaha dan upaya, tidak bermasa bodoh. Kebenaran ini kita diuji oleh Allah untuk terus mencari. Kita diuji oleh Allah siapa orang-orang yang disaring, yang pada akhirnya nanti dia menjadi orang-orang pilihan Allah dari kaum mukminin secara umum. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma'antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas apa yang kalian berada di atasnya, sampai Allah memisahkan siapa orang yang terbaik dari orang-orang yang buruknya, orang-orang yang jeleknya, terus disaring oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tidak boleh seseorang yang mengaku sebagai salafi sunni lalu kemudian amalannya tidak menunjukkan dan menggambarkan sebagai seorang salafi, justru semakin merosot, semangat ilmu berkurang, semangat amal tidak ada, hanya mengantar istri. Subhanallah. Naam, dia menyelamatkan istrinya, dia membinasakan dirinya. Fala haula wala quwata illa billah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kamu dulu engkau jaga, baru keluarga-keluarga kalian. Jangan terbalik. Naam, sebagian lagi mengantar istrinya, bahkan membiarkan istrinya ngaji di Hizbut Tahrir. Membiarkan istrinya berlangganan dengan majalah sesat. Ternyata dalam keadaan dia mengaku sebagai seorang salafi. Naam. Ternyata orang-orang yang seperti ini biasanya ujung-ujungnya pengikutnya hajuri atau pengikutnya turafiyin yang mengaku salaf, tapi orang-orang turafiyin ia utraf. Naam. Ini kenyataan yang banyak kita dapati. Naam. Justru orang-orang yang dituduh, yang selalu kerjanya bantah. Ya. Terbalik. Mereka orang yang bersemangat dengan ilmu dan amal. Sebaliknya yang menuduh ini kebanyakan pengikut-pengikutnya orang-orang yang tidak punya semangat terhadap ilmu dan lemah dalam amalan ibadahnya. Naam. Inilah syubhat. Inilah pintu syaitan yang merasuki mereka. Racun yang mematikan. Naam, yang dulu telah digembar-gemborkan oleh dai yang terkenal. Dan ini syubhat yang saya akan perdengarkan nanti antum pada kesempatan ini, dan saya anggap penting. Kaset seorang alim ulama untuk menampilkan pada antum bahwa selama ini saya tidak sekedar berbicara. Karena sebagian mungkin menuduh Ustaz Hasan tidak terpercaya, tidak ada sumber-sumbernya. Naam, apa yang saya jelaskan pada antum, kebanyakan dari permasalahan-permasalahan manhaj itu semua tidak terlepas dari bimbingan ulama. Naam, saya bisa mendatangkan dan siap memperdengarkan kepada antum. Sering saya mengucapkan hal ini. Naam, kepada ahlus syubhat, ya, yang dulu syubhat itu yang saya maksudkan dibesarkan oleh seorang dai yang sekarang mendapatkan tahzir dari ulama kita, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Naam, Syekh Khalid Al-Ghafiri. Naam, Syekh Badr. Dan banyak para ulama-ulama. Bukan sendirian Syekh Rabi. Syubhatnya adalah disembunyikan permasalahan-permasalahan fitnah. Jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan membantah, belajar. Hingga di majelis dia yang mengundang orang-orang Yazid Jawas turafiin, ditanya tentang Yazid Jawas, dia mengatakan suruh belajar orang itu. Padahal yang hadir adalah orang-orangnya turafiyun, roja'iyun. televisi roja dan ia uturah. Dia menjawab dengan jawaban yang talbis, membuat pengkaburan dan penggembosan, kerancuan di dalam manhaj dakwah ahli sunnah salafi, dengan menyatakan suruh belajar sibuk dengan ilmu, jangan tanya tentang permasalahan tersebut. Apa susahnya kalau engkau menjawab dia seorang hizbi? Naam, manhajnya hizbi bersama dengan rojak, bersama dengan iyautrah, membela Ahmad As-Surkati, Mu'tazilah. Apa salahnya kalau engkau jawab dengan singkat, lalu kemudian sibuklah dengan ilmu? Tidak ada salahnya ya akhi. Tapi dijawab dengan jawaban-jawaban yang talbis, takhwil, naam, membuat penggembosan dan merendahkan dakwah salafi, tidak disadari atau disadari. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini dilema yang terjadi di tengah-tengah dakwah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Oleh karena itu di sini beliau menyatakan hafidhahullah Syekh Ahmad Bazmul, fal ilmu amruhu muhimmun bil fil manhaj salafi. Ilmu perkaranya sangat penting dalam manhaj salaf. Al ilmu fir rudud, lalu beliau mencontohkan ilmu yang dimaksud ilmu-ilmu dalam rudud, dalam bantah membantah. Ini yang saya katakan digembosi oleh dai tersebut sampai hari ini bukan bertobat, wallah bukan bertobat. Justru dia menyatakan sebagian orang tidak punya malu meminta orang untuk bertobat, lalu bahkan membacakan ayat dengan tiga syarat taubat, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ternyata kalau dia mau melihat pada dirinya, tuntutan ini lebih cocok untuk diterapkan pada dirinya. Siapa yang menuntut dia bertobat? Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, masyayikh ini yang meminta dia untuk bertobat. Dan Syekh Hani sendiri, Syekh Hani bin Buraik hafizahumullah, dalam beberapa surat, dalam surat dari dua suratnya dan dari telekonferensi, semuanya menuntut. Dan dia beliau berhusnudzan bahwa dia sudah bertobat dan rujuk, tapi ternyata tidak ada sama sekali buntut tobat. Dia menyatakan sebaliknya, sebagian ada orang-orang yang tidak tahu malu meminta orang bertobat, padahal lebih pantas tobat itu untuk dirinya. Nah, siapa yang menyuruh bertobat? Syekh Rabi. Berarti Syekh Rabi tidak tahu malu. Syekh Rabi lebih pantas untuk bertobat, karena yang menuntut Syekh Rabi. Naam. Ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Demikian syubhat. Naam. Ya. Sangat memungkinkan wal iyadu billah penyakit tersebut dua kemungkinan. Ittiba'ul hawa atau i'jabul mar'i bi ra'yih. Mengikuti hawa nafsu atau dia tertipu dengan kecerdasannya, tertipu dengan kepintarannya, dengan kekuatan hafalannya, sehingga membinasakan dirinya sendiri. Fa nas'alullah as-salamu wal afiyah, dan membinasakan banyak dakwah ahlu sunnah salafiyin. Naam, antum dengarkan kaset Syekh Muhammad Umar As-Sewet dalam membantah ucapannya ini. Naam, di hadapan saya bawa, waktu yang terbatas. Naam, nasihat yang penting bagi dari beliau, hendaklah seorang mukmin mengetahui bahwa mukmin itu mir'atun ala akhih. Seorang mukmin itu cermin terhadap saudaranya. Hendaklah kalau saudaranya mengkritik, para asatidz banyak mengkritik, lalu kemudian dikuatkan oleh ulama, dibenarkan oleh ulama, akui kesalahan tersebut. Mengapa harus sombong? Mengapa harus berkelit mencari alasan, berbagai alasan? Dalam keadaan sebelum engkau ditahdir, engkau sangat mengakui Syekh Rabi, engkau sangat menyanjung Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, bahkan Syekh Abdullah Bukhari. Wallah, saya bersumpah di hadapan Allah, dia sendiri yang pernah menyatakan kepada anak, saya lupa lewat telepon atau langsung di Kendari ini, bahwa di daurah Bantul yang akan datang ini, di Veteran di Yogyakarta, saya sudah persiapkan tulisan-tulisan kritikan terhadap Luqman Ba'abdu, dan saya akan bacakan di hadapan Syekh Abdullah Bukhari di daurah ini beberapa bulan yang akan datang. Demi Allah, saya sumpah di hadapan Allah, dia menyatakan kepada saya, saya lupa apakah melalui telepon atau langsung. Naam, kekuatan ingatan saya langsung, yang lebih kuat dari ingatan saya dia langsung ketika berkunjung di Kendari. Lalu kemudian saya mengatakan, insya Allah Ustaz, saya akan sampaikan kepada pengurus panitia daurah untuk terjadi pertemuan antara antum dengan asatidah dari pihaknya Luqman Ba'abdu di depan Syekh Abdullah Bukhari. Terjadi daurah tersebut dan saya hadir, dan memang sebelumnya saya sudah menelpon Ustaz Qomar sebagai ketua panitia daurah dan juga Ustaz Luqman Ba'abdu, dan mereka sudah mempersiapkan. Terjadi daurah, kemudian disampaikan ke Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Abdullah Bukhari siap, Luqman Ba'abdu, Ustaz Luqman Ba'abdu memanggil saya, panggil Zulkarnain, Syekh Abdullah Bukhari sudah siap. Saya datang cari, ternyata sudah pulang duluan di Makassar. Nah, berarti di sini dia mengakui Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk siap membacakan kritikan-kritikannya di hadapan Syekh Abdullah Bukhari. Ternyata pun tidak berhasil, tidak ada wujud dan kenyataannya, sekedar janji-janji, dan itu yang banyak dilakukan olehnya. Janji-janji-janji. Ustaz-ustaz di Makassar dijanji untuk memberikan kaset pertemuan antara Syekh Rabi dengan dia dan dua kubu, Ustaz Luqman dan kubu dia. Sampai 2 tahun tidak pernah diberikan kaset itu. Janji-janji terus. Sekarang Syekh Abdullah Bukhari berbicara. Syekh Abdullah Bukhari mendukung tahdir dari masyayikh. Mengapa tidak ada rujuk? Mengapa kemudian mencari-cari alasan berkelit terus tidak akan pernah habis? Ini pertanda ittiba'ul hawa atau i'jabu kulladhi ra'yin bi ra'yih. Pengikut hawa nafsu atau tertipu dengan kecerdasannya, kagum dengan kepintarannya. Fa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Naam. Maka ini syubhat ya ikhwani fid din azzakumullah wa akhawati fillah. Ilmu di dalam rudud ini adalah bagian dari ilmu. Tidak boleh diharamkan ikhwa untuk diperkenalkan padanya bentuk-bentuk fitnah kemudian menjauhi fitnah tersebut. Fitnahnya roja, fitnahnya turafiyin, fitnahnya hajuriyin harus disampaikan kepada ikhwa. Fitnahnya kelompok-kelompok yang di luar dari itu jelas tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kalau fitnahnya Wahda Islamiyah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, dari awal kita mengenal dakwah salafi sudah jelas. Nah, tetapi yang lebih berbahaya dari itu fitnah yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah, menamakan dirinya sebagai salafi. Ini harus diperkenalkan kepada ikhwa agar ikhwa menjauhinya, akhwat selamat darinya. Nah, ini ilmu. Ini dicontohkan oleh beliau. Termasuk ilmu yang penting dalam manhaj salafi, mengetahui ilmu rudud, ilmu bantah-membantah. Mau mendengarkan bimbingan ulama, bagaimana ulama membantah ikhwan, bagaimana ulama membantah fulan-fulan. Nah, ini ilmu. Juga tentunya kita tidak melupakan ilmu yang lainnya, ilmu fi qiraati abwabil ilm fi tauhid. Ya, berilmu dalam membaca kitab-kitab ilmu dalam perkara tauhid, fikih. Naam, juga kita pelajari. Naam. Dan selainnya dari perkara-perkara ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam beribadah kepada Rabb-nya fi yaumihi wa lailatihi, dalam setiap hari, siang hari, malamnya. Naam. Ya. Ini penting ikhwan. Naam. Upaya untuk menghafalkan zikir-zikir pagi, sore, ini dibutuhkan kita. Hafalkan zikir-zikir pagi, sore. Pahami makna yang terkandung di dalamnya. Baca ba'da salatil subuh, salatil fajar, baca ba'da salatil asr. Amalkan. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Terkait dengan masalah syubhat yang banyak memakan korban dari dai-dai tersebut yang telah saya singgung, maka saya ingin memperdengarkan kepada antum di sini kaset seorang alim ulama, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, salah satu ulama di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana beliau menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang dimana banyak dari sebagian orang-orang yang dijadikan sebagai ulama atau di kalangan kita sebagai asatidz, sebagai ustadz, melakukan penggembosan-penggembosan. Naam. Maka saya minta kepada antum sekalian mendengarkan dengan baik. Naam, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan bimbingan para ulama, inilah salah satunya jalan yang hak. Naam, untuk menyelamatkan diri dari segala bentuk kesesatan-kesesatan. Wa ana qad qultu wa akhart 'alaykum inna min fadlillah 'alaina fi hadha az-zaman bal ma'a al-fadl min iqamat al-hujjah 'alayna أن طبعت كتب السنة سنن العقائد وتوافرت في عصرنا مطبوعة ومجموعة بما لم يكن في عصر تقدم. Dan saya katakan kepada kalian semua, dan saya ulang-ulangi sering, bahwa di antara fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua salafiyin, di mana dimudahkan untuk dicetaknya para dari kitab-kitab para ulama. Naam, kitab-kitab musnad maupun kitab-kitab mukhtasar yang ringkas dalam berbagai bidang ilmu dicetak. Naam, sehingga sangat mudah untuk kita dapatkan. Sangat mudah untuk kita dapatkan. Naam. Maka ini adalah keutamaan dari Allah yang sepantasnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jama'ah Allah wa tayassarat. Law aradt an ta'd minha al-an tula maktaba kamilah la'adat. Musnada wa mukhtasara mujarradan. Fa madha ba'da hadha? هل ورثها لنا هؤلاء لنزين بها أرفف أم أنهم ورثوها لنا لنعمل بها؟ والله ما ورثت إلا للعمل بها. ومن يقول إن في هذا مشقة على الناس. نعم. Kata beliau, apakah kitab-kitab yang telah dicetak tadi, kitab-kitab para ulama, ditulis oleh mereka para ulama untuk kita berhias-hias dengannya, kita penuhi maktabah-maktabah kita, perpustakaan kita, rak-rak buku kita, ataukah mereka mewariskan pada kita untuk kita amalkan? Untuk kita amalkan, tentunya untuk diamalkan. Naam, tapi sebagian dari mereka, kata beliau, merasa berat. Naam, sebagian dari mereka merasa berat untuk mengamalkannya. Siapa mereka itu? Kita dengarkan dari beliau hafizahullah. فإذا يعرف غيره، أو لعله يريد أن يعيش كما قال شيخنا الشيخ حمود التويجري رحمه الله، يعيش بين قومه بالعقل المعيشي الذي يكسب به الجميع ويكسب به من الجميع، فيكسب الأصدقاء ويتكسب منه ولو كان بمخالفة عليه. وهذا الباب خاصة هو الباب الخطير في هذه الأشياء، في هذه الأيام، وهو نعم إخواني في الدين وأخواتي في الله. Kata beliau, hafidahullah, sebagian dari mereka merasa berat untuk mengamalkan dari apa yang terkandung dari kitab-kitab para ulama tersebut, turut kitab-kitab warisan. Nah, yang sebenarnya mereka harus mengakui bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Naam, ada dha'f. Mestinya demikian. Bahwa saya lemah untuk mengamalkannya. Naam. Bukan justru melakukan bentuk-bentuk penggembosan. Naam. Sebagaimana beliau menukil ucapan Al-Imam Syekh Hamud At-Tuwaijiri hafidahullah aw rahimahullah, beliau salah satu ulama besar di Madinah. Naam. Beliau menyatakan bahwa sebagian dari orang-orang yang lemah ini tadi yang melakukan penggembosan-penggembosan sebenarnya ya itu karena masalah dunia. Naam, sebagiannya karena masalah duniawiyah. Sehingga dia tidak mampu bersikap tegas. Nah, tidak mampu bersikap tegas. والذي أكسد كثيرا من أبنائنا وشبابنا وطلابنا، فترى بعض من ينتسب إلى ما عليه السلف الصالح يأتيه شيء من الضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فإذا ضعف هذا الإنسان فلا يحمله ضعفه على الإنكار لهذه الطريق وعلى من أراد السلوك فيها ومن صبر وصابر فيها ودعا إليها واحتسب واحتمل الأذى على ذلك. نعم. Jadi kita harus mengakui sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin itu ada dua. Ada mukmin yang qawi, ada mukmin yang dhaif. Ada mukmin yang kuat dan ada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Pada masing-masing mukmin itu baik. Naam, tetapi yang lemah mestinya mengakui kelemahannya dan membutuhkan yang kuat. Naam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya menyatakan al-mu'minul qawi khairum minan mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sekalipun pada asalnya kedua-duanya baik. Sekarang masalahnya adalah ya, ketika seseorang yang lemah ini tadi lemah untuk menerapkan metode yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita dalam manhaj mereka, dalam manhaj membantah. Naam, lemah dan berat bagi mereka, mereka melakukan bentuk-bentuk penggembosan. Ini yang muskilah. Bahkan di awal beliau menyatakan, mengklaim bersamaan dengan itu para ulama-ulama yang menempuh metode tersebut, jalan tersebut, diklaim sebagai mutasyaddid, orang-orang yang terlalu keras, ekstrim, diklaim demikian. Nah, kita dengarkan lanjutan kalam beliau hafizahullah. Fa inna hadzal ilm fi wa ma balaghana illa ba'da ma hasala alladhi hasala li aslafina al-awwalin minhum man qutil minhum man dhulim wa minhum man hubis wa ma'a dhalik waqalatna as-sunnah ghadatan qariyah كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بسبب جهادهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. لا اليوم في هذا الزمن لا. Nah, kita lihat para salaf terdahulu. Ya, di antara mereka dalam dakwanya ada yang dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Berbagai macam bentuk ujian dan cobaan berat di dalam mempertahankan agama Allah, manhaj Allah Subhanahu wa taala. Naam. Aks. Wa qad ja'at al maqalah al khabitha al mal'una al nakra allati tasif mashayikh al da'wah al salafiyyah alladhina yaqifun fi wujuh al bid'ah وأهلها والمسهلين في أمرها والمسمحين في طريق دعاتها أو المسكتين أقل شيء عنهم والمستساهلين في هذا الباب فيصفهم بأنهم متشددون. نعم. Di sini ada kalam yang kata beliau, na'udzubillah, kalam yang sangat berat, sangat jelek, mungkar, bahkan kalam yang mal'unah. Naam, terlaknat, khabith, sangat jelek kalam ini. Yaitu sebagian dari mereka yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salaf menyatakan kepada ulama-ulama tersebut mutasyaddidun. Naam, yaitu mereka-mereka yang selalu bermanhaj mutasammihin, toleransi. Selalu bermanhaj sakitin, diam. Jangan membahas-membahas, diam. Toleransi. Atau musyakkikun, sebagian dari mereka menusukkan bentuk-bentuk keraguan manhaj kepada salafiyin. Minimalnya mereka ini mutasahilin, orang-orang yang bermudah-mudah, tidak memiliki kecemburuan yang tinggi di dalam manhaj sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Mensifati para ulama-ulama kita dengan mutasyaddidun, orang-orang yang ekstrim, terlalu keras. Ma hiya shiddatuhum? أنا أطلب كل من قال إنهم متشددون في أي باب تشددوا هذا سؤال أجل الباب الفلاني ما هو نص شدتهم اذكره لي فإذا ذكره وإذا به كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب لا عيب لهم إلا الشجاعة بالصدع بالحق هذه الشدة لكن أن يسكت على الإخوان والتبليغ والأشعر والصوفي والعقلاني والطوراني وكل من هب ودب ويعيش معه بالفكر المعيشي هذا اللي عنده الحكمة. نعم. Saya menuntut, kata beliau, kepada mereka orang-orang yang mengklaim para ulama-ulama kita mutasyaddidun. Tentunya yang dimaksud oleh Syekh di sini tidak lain Syekh Rabi dihukumi sebagai mutasyaddid, Syekh Aman Al-Jami dihukumi mutasyaddidun di masa hidup beliau. Naam. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wad'i di Yaman dihukumi sebagai mutasyaddidun oleh mereka ini tadi, da'i-da'i yang mengaku sebagai da'i salaf al-mukhadzilin, yang suka menggembos, yang mudahan berbahasa basi, lembek dalam manhajnya. Naam, tidak lain dan tidak bukan, kata Syekh, mereka menghukumi mutasyaddidun adalah karena keberanian mereka, kejantanan mereka di dalam menjelaskan al-haq. Subhanallah. Tidak berbasa-basi ulama, tegas. Ya, tidak melakukan penggembosan di dalam manhaj, tegas dalam menjelaskan manhaj tersebut. Berani mereka. Dengan sebab itu mereka menyatakan bahwa ulama-ulama tersebut mutasyaddidun. Bersamaan dengan itu mereka diam terhadap Ikhwanul Muslimin, jamaah tabligh. Naam, terhadap firqah-firqah, terhadap syubhat-syubhat, setiap orang yang melontarkan syubhatnya. Diam. Apakah itu yang dianggap hikmah? Naam. Toleransi itulah hikmah menurut mereka. Itulah hikmah menurut mereka, kata beliau, hafizahullah. Naam. ولبس هذا الفجور جلباب الحق لتضييع أبناء المسلمين. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الغلظة حيث أغلظ الله، والرفق حيث أمر الله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا لا يغيب عنا، هو الأصل. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. نعم. الحكمة tentunya dituntut di dalam Islam. Naam, dan makna hikmah di dalam Islam, wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna hikmah. Naam, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Rifqu juga dibutuhkan di dalam Islam. Lemah lembut. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap kasar dan kaku keras terhadap mereka, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Nah, dibawa kemana ayat ini? Ya, apakah dibawa kepada orang-orang ahlus syubhat, da'i-da'i yang melakukan dhalalat, yang membuat kesesatan-kesesatan, atau da'i-da'i yang menyebarkan syubhat-syubhat, lalu kemudian kita bacakan ayat ini? Hendaklah kita lemah lembut pada mereka, jangan membantah syubhat, jangan menjelaskan, menyingkap kesesatannya. La abadan. Ini bukan hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lembut dituntut di dalam Islam. Naam. Ini perkara yang jelas, kata beliau. Perkara yang sudah jelas di dalam Islam. Washarikhum fil washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Fa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bihadha. Hadha al-asl. Lakin wal ayat kathira wal ahadith fi hadha kathira la yattasi' laha al-maqam. لكن إذا جاء من يرفع عقيرته بالباطل ويستمر في نصرة الباطل أو يؤول للباطل ويتأول لأهله لا يريد أن يغرب ذلك المبطل، والنتيجة في المقابل يذهب أبناء أهل السنة والجماعة. إذا إذا جاء هذا المبطل ماذا يكون ردنا عليه؟ ندعوه نبين له، فإن أبى الله جل وعلا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وأهل السنة استدلوا بالإغلاب على نعم إخواني في الدين وأخواتي في الله. Demikian kata beliau, perkara hikmah ar-rifq diperintah di dalam Islam, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini bukan tempatnya untuk menjelaskan karena pembahasan ini panjang dengan dalil-dalilnya yang banyak. Nah, tetapi masalahnya kalau seorang ahlul batil datang menyebar kebatilannya, nah, dan telah banyak yang terpengaruh dengan kebatilan-kebatilannya, ya, apakah kemudian kita diam dan toleransi, ya, bahkan sebaliknya, ya, terhadap ahlul batil, orang-orang yang menopang kebatilan dan sebaliknya merendahkan orang-orang yang berupaya membantah kebatilan tersebut, menggembosi, maka yang seperti ini disikapi dengan keras dan tegas, ya, dengan keras dan tegas. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai nabi, Allah menyeru nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah, perangilah orang-orang kafirin dan munafikin. Berjihadlah melawannya, waghlud alaihim, dan kerasilah mereka. Bersikap keras, tegaslah kepada mereka. Naam. Bagaimana ayat ini? Beliau menjelaskan penafsiran ahlu sunnah wal jamaah terhadap ayat tersebut. Naam, di dalam surah apa ini? Hah? Siapa yang tahu? Dalam surah? At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Diperintahkan oleh Allah untuk bersikap keras dan tegas kepada mereka. Kita perhatikan penjelasan para ulama ahlu sunnah terhadap ayat ini. Munafiqin fil ighlab ala ahli al-ahwa wal bid'ah li'anna fihim shabahum min an-nifaq wa min khisal al-munafiqin والخطورة على أهل الإسلام منهم أشد من المبتدع أم من الكافر الأصلي. الخطورة على أهل الإسلام من أهل البدع أشد عليهم من الكافر الأصلي. وهكذا الأصول هذه مقررة عند أئمة السنة. وفي أهل السنة الخطورة عليهم من المميعين، وليغضب من يغضب من هذه الكلمة. الخطورة عليهم من المميعين أشد وأنكر من أهل البدع الظاهرين، لأن المبتدع عرفناه ونحذره بإذن الله، لكن الذي يعتذر له ويسوغ له هذا الذي يكون خطرا على أهل السنة. Baik, ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa ulama ahlus sunnah di dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa ahlul bidah wal ahwa itu asyaddu khuturatan. Naam, minal kuffar wal munafiqin. Untuk ahlul bidah dan ahlul ahwa terhadap Islam itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir dan munafiqin. Bagaimana perintah Allah di dalam ayat ini? Bersikap keraslah terhadap kafir dan munafikin. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala juga berdasarkan penafsiran para ulama ahlu sunnah terhadap ahli bid'ah, bersikap tegas dan keraslah terhadap mereka. Karena bahayanya lebih dahsyat terhadap Islam daripada kuffar wal munafikin. Ada keserupaan ahlul bidah wal ahwa ini menyerupai ada penyerupaan kesamaan sifat kenifakan ya bersama dengan munafikin, sehingga para ulama memasukkan dalam sikap tegas dan keras yang Allah perintahkan dalam ayat ini terhadap ahlul bidah wal ahwa karena lebih berbahaya terhadap Islam. Kemudian ahlul bidah wal ahwa terhadap ahlus sunnah ini berbahaya. Kita perhatikan kata beliau, ini penambahan dari Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, dan hendaklah marah orang-orang yang mau marah mendengarkan kalamku ini. Hendaklah marah orang-orang yang mau marah dalam mendengarkan ucapanku ini. Yaitu ahlul mumayyi'in. Ya, mumayyi'in ini orang-orang da'i-da'i yang menisbahkan dirinya sebagai da'i ahlus sunnah, salaf. Ya, ulama ahlus sunnah, ulama salaf, ustaz ahlus sunnah salaf. Tetapi mumayyi'in memiliki manhaj yang lembek, suka melakukan penggembosan, mendukung dengan perbuatannya para hizbiyin dan merendahkan di sisi lain dengan perbuatannya para da'i salafiyin. Ini mumayyi'in namanya. Kata beliau, mumayyi'in ini asyaddu khuturatan, lebih berbahaya terhadap ahlus sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa terhadap ahlus sunnah. Coba kita perhatikan bagaimana istimbat, ya, pengambilan hukum penafsiran dari ayat tersebut dari seorang alim terhadap manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adakah ya dai-dai yang semisal yang telah saya sebutkan dari para penggembos tersebut memiliki manhaj yang seperti ini, menyampaikan manhaj yang seperti ini? Naam, bahwa ini lebih berbahaya dari ini lebih berbahaya dari itu, sehingga harus disikapi dengan tegas, disingkap kebatilannya, tidak bersikap lembek, tidak berbasa-basi. Naam, subhanallah, ahlul mumayyi'in lebih berbahaya terhadap ahli sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa terhadap ahlus sunnah. Kenapa? Karena ahlul bidah wal ahwa sudah jelas perkaranya, semua ahlus sunnah tahu, seperti yang saya katakan tadi, ikhwanul muslimin, jamaah tabligh, sudah jelas. Masalahnya adalah orang-orang yang mengaku salafi, ahlus sunnah. Ya. Naam, Wahda Islamiyah misalnya, mengaku ahlus sunnah. ICM mengaku ahlus sunnah. Ya. Tetapi punya manhaj yang rusak. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama sunnah, ahlus sunnah kita. Berbeda. Maka mereka ini lebih berbahaya dalam tubuh ahli sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa. Nah, perlu dipahami. Saya sengaja memperdengarkan kepada antum, ini adalah manhaj, keterangan dari seorang alim, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, yang kami berkunjung kepada beliau di umroh kemarin bersama para asatidah. Naam. Wallahu a'lam bissawab, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.